aku yang kelima namanya Tenny, cewek pesantren jadi obat disentuh. Memang kelima limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplok. Mikirin mereka aku pernah rada sakit, semua dokter gak ada yang sanggup ngobat. Aku harus dirawat rada lama, konon katanya ada gejala sakit jiwa. Thank you.